yang terbungkuk tersandar lemah di kursi kayu tua. Jemari kurus terkulai menggenggam pena, engkau goreskan saja sisa rambutmu perak tinggal segenggam. Terbaca pahit kerasnya perjalanan, nampaknya ingin kau tumpahkan seluruhnya di dalam puisi. Matamu terbentuk garis guratan kokoh jiwa. Angin yang deras menghempas tak kau hiraukan, batinmu kuat bertahan. Meskipun raga semakin rapuh, risau selalu tersimpul senyum. Sepantasnya lah ku jadikan suri teladan potret perjuangan. Oh, oh, oh ibu, ada yang ingin ku tanyakan padamu. Hasil panenan kemarau ini sesubur panen yang kita petik bersama. Oh, oh, oh ibu, apa kabar sawah kita sepetak? Masih bisakah kita tak nabi atau terhendam di telan zaman? Setelah cucumu lahir, aku lebih faham betapa beratnya membesarkan dan setia melindungi semua anak-anakmu. Kita yang selalu hidup sederhana, kau sanggup mengasuh hingga kami dewasa. Dengarkanlah nyanyian yang aku peruntukkan buatmu ibu. Tak